malam ini Mbak Nun juga Mas Abrang turut bersama kita hadir. Sekali lagi selamat datang buat Ibu Fia, datang di Kenduri Cinta. Terima kasih. Kita akan membahas lebih dalam bersama Mbah Nun dan Mas Abrang. Maka kami persilahkan Mas Abrang, Mbah Nun, monggo. Tadi beberapa hal kami sudah menyampaikan, beberapa pointer yang sudah dibahas, didiskusikan di awal, bagaimana tema Kenduri Cinta kali ini menitik beratkan pada refleksi ke dalam diri kita. Bagaimana fenomena sekarang yang masih menyeruak di publik, di masyarakat luas kita, adalah keengganan untuk merasa, untuk mengakui kesalahan dalam diri. Sementara di Mukadimah kita sampaikan bersama bahwa Nabi Adam dan Nabi Yunus itu mengajarkan kepada kita salah satunya adalah kesadaran untuk mengakui kesalahan dalam diri. Mungkin itu Mbak Nun yang bisa disampaikan atas beberapa hal yang tadi sudah dibahas di diskusi sebelumnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dua sesi ya. Di tengah-tengah nanti ada musik lagi. Sesi yang Nabi Zolim dalam tanda petik ini nanti kita jam 1 kira-kira sampai akhir. Nah sekarang saya ingin buang-buang kotoran-kotoran, sampah-sampah atau ganjalan-ganjalan. Yang pertama, saya sangat berbahagia malam hari ini karena setelah sekian lama saya bisa hadir bersama orang yang sangat saya cintai. Novia Sanganingrum Saptaria Kolopaking, yang datang bersama anak tirinya Sabrang Mowo Damarjana. Syukur di antara kelompok segmen tadi ada yang bisa menyanyikan ibu tiri. Ngerti aku hel, lo biar lo cari lawas. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Jangan menyesatkan. Ibu tiri hanya cinta kepada dompet ayahku. Jadi ternyata teman-teman sekalian, gini, saya bahagia sekali. Tapi di lain via, saya sangat sedih kalau memandang wajah Anda. Ya Allah, sakit Tuhan. Ini serius ya, jadi sebelum nanti kita ngomong Nabi Zolim itu. Saya itu terakhir-terakhir itu setiap maian saya tuh ingin minta maaf sama Anda. Karena saya khawatir, ini sangat serius ya. Saya khawatir sejumlah hal terjadi dan nanti saya merugikan Anda. Pertama, saya khawatir kalau doa-doa saya untuk Anda itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan kabul karena Anda minta, bukan kabul karena saya memberi doa. Ya. Saya khawatir saya tidak bisa memenuhi harapan Anda di dalam hal apapun saja. Saya khawatir saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini idiom ini pakai idiomnya Abu Bakar As-Siddiq yang menyesali sejumlah hal tentang Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mengatakan, saya melakukan 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan kepada Ali dan saya tidak melakukan 5 hal yang seharusnya saya lakukan kepada Ali dan itulah kesalahan saya kepada Ali. Kemudian tidak tercoverlah konflik-konflik yang bermacam-macam sehingga sampai hari ini kita menanggung akibatnya dah belah. Tidak habis-habis sampai hari ini. Jadi saya khawatir Anda itu salah sangka kepada saya. Saya khawatir Anda itu ngikut saya. Padahal Anda punya diri Anda masing-masing dengan sejarah dan kedaulatan Anda masing-masing yang tidak sama dengan saya. Sehingga kalau Anda menjadi penganut saya khawatir itu mencelakakan Anda. Terus ada banyak sekali yang saya sedih. Saya khawatir kalau Anda terlalu ngelihat saya, terlalu ngikut saya, nanti Anda nasibnya kayak saya loh. Saya ini kan orangnya gak cocok sama hidup ini. Saya tuh gak kompatibel sama NKRI, gak kompatibel sama industrialisasi, globalisasi, peradaban 7 abad dari 14 sampai 21, saya tuh gak kompatibel. Saya tidak mengatakan saya gak cocok atau saya tidak selera, tapi saya itu memang tidak accessible kepada seluruhnya itu. Jadi saya itu kesini itu supaya nambah-nambah jumlah orang yang jangan sampai bernasib seperti saya loh. Jadi saya kan tiap hari ketemu sampean semua. Ada yang karyawan di hotel, ada yang anak Grab, GoFood, pemenegre, sengunung-ngunung ikulah, sambrek lah. Ada yang supir taksi, ada yang apa? Kalau saya ini kerjaan Anda kan macam-macam. Dan saya mencintai Anda semua. Saya mendoakan Anda semua nikmat dengan hidup Anda masing-masing dan tidak diganggu oleh bayangan yang tidak-tidak. Oleh karena itu, nanti saya akan kasih PR kepada Sabran. Karena saya ini tidak kompatibel sama generasi milenial. Saya itu sudah terlalu jadul lah, sudah terlalu lama saya. Lagunya tadi saya enggak apa loh. Iku mang seleng, taselong, tasulung, garu aku mang. Gak apal saya. Jadi saya itu betul-betul merasa kasihan sama Anda, enggak tega saya. Jangan-jangan Anda tertipu oleh saya. Jangan-jangan Anda tersesat karena saya. Jangan-jangan Anda menjadi lebih sengsara karena saya. Oleh karena itu saya berpesan, apapun yang saya omongkan itu jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diikuti begitu saja. Anda harus jadikan setiap informasi ke dalam diri Anda menjadi milik Anda yang diramu dengan keadaan Anda, kemudian Anda ambil keputusan dengan kedaulatan Anda masing-masing di dalam keutuhan dan keseimbangan sedemikian rupa sehingga Anda tidak menjadi pengikut saya, tapi Anda menjadi pengikut dari keyakinan dan pikiranmu sendiri. Itu ya Mas ya. Ini saya sangat serius timbangane kowe. Saya tidak punya pengikut. Dan semua orang juga yo jangan diikuti, saya khawatir kalau diikuti saya. Saya ngikuti Nabi Muhammad ya setengah mati tidak terkejar-kejar ya. Maksud Anda ngikuti saya gitu. Contoh yang utama adalah Sabrang. Sejak kecil dia tidak punya naluri untuk mengikuti saya. Sehingga nalurinya tuh bantah gitu. Kecil gitu. Itu membuat kadang-kadang saya mau ngasih duit tidak jadi. Dobol ada cili rahasia juga gitu. Oke, itu sekedar anu Mas ya, sekedar apa. Salah satunya gini loh Mas. Anda ini hidup di Indonesia yang kayak gini. Anda itu generasi milenial. Yang generasi di atasnya, yang sebelumnya, Anda harus menyesuaikan diri terhadap semua fenomena milenial yang sekarang. Sementara saya ini kan sudah terlanjur kuno banget. Saya itu generasi old zaman now. Tetapi kita generasi old ya. Tapi zaman now, gelem ora gelem. Dan saya sudah tidak bisa coba. Kalau saya tidak ada Novia Kolopaking, hancur lebur hidup saya. Karena sambungan saya dengan dunia yang sekarang berlangsung itu ora meng ATM kabeh. Apa saja saya itu enggak nyambung. Kalau enggak ada Mbak Via, saya enggak nyambung sama hidup ini. Sukses saya bodoh gitu. Terutama gini Mas. Yang saya tidak bisa berikan di Maknya adalah pelajaran-pelajaran manajemen, entrepreneurship, kewirausahaan, ya, pemasaran, marketing, dan kan saya tidak bisa sama sekali, belas itu tidak bisa saya. Saya tidak bisa memasarkan wajah saya sebagaimana para caleg. Saya tidak bisa memasarkan eksistensi saya, bahkan dengan bodoh saya keluar dan berhenti dari aktivitas saya di media massa sejak tahun 22. Sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak nulis di koran, tidak nonton TV sampai hari ini karena saya itu tidak kompatibel. Jadi nonton TV acara apa saja itu ora iso aku. Pek banget dadi aku ora iso ndelok. Kok iso ya kaya ngono aku. Jadi saya itu belum cukup, Mas. Saya itu belum cukup dewasa, belum cukup intelektual, belum cukup. Software saya itu enggak bisa ngejar acara televisi Indonesia itu. Kok ampuh ya aku ora jandra mudeng aku. Ngono kok ngguyu ya. Kok aku urung iso ngguyu ya. Jadi saya itu merasa betul-betul dekader. Sampai saya bikin live stratifikasi gini. Saya Ma'iyah itu kan level paling bawah di dunia dan di Indonesia. Jadi hanya bisa nyambung sama rakyat kecil. Kalaupun birokrasi ya birokrasi yang paling bawah. Lurah, camat, kapolsek, dan ramil. Bupati ya mulai ngene-ngene aku. Sudah enggak nyenggas. Jadi kalau saya tidak ada sosiologinya, tidak ada terminologinya, tapi kira-kira gitulah. Ma'iyah ini nyambungnya cuma sama orang-orang kecil, sama orang-orang di bawah. Kalau ada orang ada hierarki birokrasi ya birokrasi paling bawah. Nah, nyambungnya sama kiai-kiai kecil di desa-desa. Tapi begitu mulai ketua cabang udah enggak nyambung sama saya enggak nututi, Mas. Sudah canggih mereka. Jadi saya paling bawah, di atasnya nanti ada ketua-ketua cabang, terus ada bupati, ada gubernur gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aktivis, anak-anak mahasiswa yang pinter-pinter gitu, yang ngerti teori bermacam-macam. Terus ada LSM, ada gerakan mahasiswa, ada seniman gitu ya. Itu saya gak ngejar lagi udah, itu dua tingkat di atas saya. Dan yang paling tinggi yang saya tidak mampu ngejar adalah teman-teman wartawan. Nggak nyambung sama sekali saya sama wartawan. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa KAC ini sudah 20 tahun itu loh. Nggak pernah berhasil. Sehingga tidak seorang pun wartawan tahu bahwa ada KAC 20 tahun di sini. Tuh aku renget ya. Jadi aku nggak punya kata, nggak punya bahasa. Biar caranya ben aku mengkoyo pungguk merindukan rembulan. Ya, jadi saya nggak bisa. Kemarin saya di acara Hari Pers Nasional di Surabaya, moderator saya itu dulu Red Pill Tempo, Mas Wahyu Muryadi. Mas Wahyu itu dekat sama saya, sudah lama. Saya juga dulu pernah jadi mentor atau trainer wartawan di zaman tahun 70-an awal. Tapi gimana ya cara ngasih tahu bahwa saya ini bukan seperti yang dia kenal gitu loh. Bahwa saya ini temannya Doni, itu enggak bisa tahu dia. Bahwa saya ini di KAC itu pernah di Kompas diberitakan di KAC gini, Pak ini mengatakan gini, terus endingnya acara Kenduri Cinta itu juga dihadiri oleh budayawan MH Enur Najib. Kompas loh. Jadi saya juga teman-teman wartawan di Jogja, Kedaulatan Rakyat, Tribun, Solo Marhen, apa itu enggak, saya gimana ya, kok saya enggak punya bahasa, saya itu ingat jadinya. Oh pantas dulu Markesot itu enggak bisa dipahami siapa-siapa. Ketika 2 tahun dia Markesot di rumah saya. Kalau sudah ada diskusi mahasiswa, terus Markesot datang sambil bawa tang, bawa obeng gitu ya, di anak bengkel ya. Terus ngomong, jari sopo Indonesia gak ngunui kurek. Oh setahe kabe, gak pusing. Nah teman-teman mahasiswa yang sedang diskusi tiba-tiba diem, cep. Karena tidak bisa memahami Markesot. Apa ini Markesot ngomong apa? Markesot kalau di level yang sama dengan saya, wong dia satu level sama saya, sama orang kecil, aku paham dia. Dia seorang filosof, dia seorang yang utuh kepribadiannya, segala macam. Dia jelas filosofi hidupnya, jelas hulu hilir dari nilai-nilainya, sangat, sangat jelas. Tapi dia tidak bisa dipahami. Dia sok paham aja. Kepada Markesot sok paham kepada dunia mahasiswa sebagaimana saya sok paham kepada Indonesia. Padahal saya kan tidak paham kepada Indonesia. Oke teman sekalian, jadi sebenarnya saya sangat serius ya dengan gelo saya ini. Kan saya ini enggak bisa ngajar. Sekarang yang coba Anda lihat, coba Anda lihat di seluruh Jakarta, Anda lihat ke daerah-daerah, Anda lihat ke Jogja. Itu berapa ratus ribu pengusaha, sekian kelas dari atas sampai bawah. Semua orang entrepreneur yang baik, semua orang pengusaha yang baik. Sementara saya, sekeluarga saya, sabrang juga, itu enggak bisa dagang. Padahal kalau Anda entrepreneurship-nya tinggi, Anda tidak hanya bisa menjadi punya perusahaan, Anda juga bisa punya sekolahan banyak. Syaratnya Anda harus punya naluri dan manajemen dagang yang baik. Anda bisa jadi ulama, Anda bisa jadi ustad, Anda bisa jadi caleg, Anda bisa jadi, pokoknya asal dagangnya pinter, Anda bisa jadi apa saja. Lah saya ini tidak bisa apa-apa belas. Jadi saya juga tidak pernah menuntut diriku akan pernah menjadi apa. Tidak akan pernah, mergo, lancinnya gak iso aku. Belas, tidak bisa saya. Itulah yang saya sesali, jangan sampai Anda itu tertipu oleh saya. Aku kira iso apa-apa tenang. Bisa saya itu mendoakan. Mendoa. Itu pun saya panik kalau tidak kabul gimana ya. Akhirnya saya sering, kalau malam itu sering saya mabur. Yo, cukup banget entok, gitu kan saya kan. Ya Allah, mbok jangan dipermalukan dong saya banget-banget dong. Saya sudah keikhlas loh saya, insya Allah. Saya doain banyak orang tiap hari di mana-mana dan saya enggak benar-benar saya bisanya saya cuma itu. Kalau enggak sampean kabulkan terus piye? Katanya udhu'uni astajib lakum. Lah kalau enggak kabul terus karep sampean ya opo? Gitu teman sekalian ya, ini jadi ini untuk awal saya ingin mengelakkan ini. Saya mohon maaf, pokoknya sampean jangan salah sangka ya. Sampean harus olah semua yang Anda terima tadi ya, supaya ini jadi komunikasi. Brang tolong nanti dijelaskan. Kata communication itu kan dari bahasa Yunani komunikat, komuniker apa komuniker, komunikare apa gitu ya. Nggak tahu bacanya. Pokoknya menurut saya intinya pada commune. Menjadi di situ menjadi komunalitas, menjadi komunal, menjadi komunisme, menjadi semua, menjadi common sense. Pokoknya sesuatu yang dihimpun, yang berhimpun, yang ada transmisi, transformasi dan terjadi persambungan satu sama lain. Makanya komunikasi itu kalau bahasa Indonesianya jalinan. Kalau saya, jalinan. Kalau enggak terjadi jalinan, namanya bukan komunikasi. Jalinan yang membuat sebuah bulatan komunalisme, sebuah bulatan yang kemudian menjadi tanda bahwa komunikasi itu terjadi. Harus ada jalinan. Maka metodenya adalah silaturahmi. Kalau bahasa Arabnya, komunikasi itu adalah muwasalat. Dari kata silah, silah itu persambungan. Nah, kalau ingin terjadi komunikasi sehingga KC dan semua yang terkait menjadi satu komunalitas, ya, yang ada jalinan cinta, ada jalinan nilai, ada jalinan kesetiaan, ada jalinan komitmen, ada jalinan macam-macam, maka yang harus kita lakukan adalah silaturahmi. Sementara selama ini komunikasi dan silaturahmi tidak pernah dikaitkan satu sama lain. Silah itu artinya nyambung, rohim itu artinya kasih sayang. Nah, yang terjadi di medsos itu komunikasi atau bukan? Terjadi enggak jalinan sehingga orang medsos itu menjadi satu masyarakat yang saling mesra, saling terjalin cintanya, komitmennya, sehingga hidupnya maju bersama-sama di dalam satu komunalitas. Kalau itu tidak terjadi berarti bukan komunikasi, dan yang dilakukan berarti bukan silaturahmi, kira-kira gitu. Nah, monggo akan bagaimana? Nah, kalau kita ngomong Nabi Dholim, nanti kita harus pertama konsepnya adalah pertama yang menjadi dasar adalah komunikasi tadi, silaturahmi, kayak sama dengan pencak silat. Ketika dulu, ketika belum Islam belum datang, dia masih pencak, tapi begitu para wali mulai terlibat di situ maka dia menjadi pencak silat, karena silat dari kata silah. Jadi silat itu, pencak itu sebenarnya bukan urusan kamu mengalahkan orang lain, tapi urusannya adalah mencari, meneliti segala sesuatu yang memungkinkan Anda tidak pernah tidak tersambung kasih sayangnya dengan orang lain. Makanya kemudian disebut bela diri, bukan serang orang, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya juga bukan ahli pencak, bukan ahli silat juga. Cuman saya pernah bikin teori-teori macam-macam mengenai pendekar, mengenai segala. Tapi itu kan cuman, yaitu karena saya tidak punya kerjaan aja. Termasuk ini tadi loh, musik tadi loh, aku seneng banget. Dari lagu-lagu yang Paul McCartney ning ireng ya. Ya toh? Let it be, Paul McCartney mah ya, nanti Paul lima rek. Muri ya, ya, ul gini ul. Sampai ke Gundul Pacul. Dan tadi saya ketawa sendiri waktu Gundul Pacul. Kan endingnya apa? Kalau itu kan manajemen politik. Anda kalau masih kecil, Anda boleh gembelengan semaunya. Karena Anda masih gundul, terus gundul itu dicari rimanya, dicari semiotikanya dengan pacul. Gundul pacul itu artinya anak kecil yang masih gundul, umbelen. Itu main-main enggak apa-apa, tapi kalau Anda sudah nyunggi wakul tidak boleh gembelengan. Nyunggi wakul itu artinya Anda menyangga amanat, apalagi amanat itu Anda sendiri yang minta. Apa itu presiden, apa itu anggota DPR, atau bupati, atau lurah, atau apapun saja, termasuk rumah tangga. Kalau Anda sudah nyunggi wakul, berarti Anda meletakkan pemilik bakul itu di atas kepala Anda. Nyunggi itu begini. Tidak boleh ngempit-ngempit wakul, tidak boleh. Nyangking-nyangking wakul, tidak boleh. Gendong, apa, mikul-mikul, tidak boleh. Yang ada itu, jadi bakulnya rakyat Indonesia itu di atas kepalanya presiden letaknya. Kepada bakulnya saja dia harus apa nyengguyung, apalagi kepada pemilik bakul yaitu rakyat. Nah, bakul itu bisa BUMN, bisa pun saja segala alat yang merupakan apa namanya pranata atau tata kelola dari yang akan menjadi kesejahteraan rakyat. Kalau Anda sudah nyunggi wakul tapi Anda gembelengan, Anda play on apa ya, play around, Anda cuma dolanan, cengengesan, bedigasan, pencilaan, petakilan, maka efeknya adalah wakul limpang segane dadi salatar. Ini kan puncak dari kehancuran yang pernah kita bayangkan sejak berabad-abad yang lalu. Pokoknya jangan sampai wakul limpang. Sekarang ini saya ketawa sendiri, enggak apa-apa wakul limpang. Uang menungsuannya saya di PT Kabel. Orang Gelimbang ya ditotoli kan sih. Ya apa-apa waktu Gelimbang, ya apa-apa dong, sudah di PT Kabel. Dulu tahun 70-an kita sudah punya teori pembusukan. Wah, ini menjelang pembusukan ini, Soeharto sudah sampai ke puncak diktatorismenya. Bung Karno kemarin juga sudah tidak lulus. Saya nomor satu. Bung Karno diejek-ejek tahun 70-an awal. Sebagai diktator yang gagal. Kemudian Pak Harto juga mulai lupa diri setelah dia membubarkan sejumlah partai-partai Islam. Kemudian kita bilang ini akan sampai ke puncak pembusukan. Ternyata sampai 32 tahun enggak busuk-busuk. Reformasi makin busuk, tapi tidak pernah sampai ke puncak kebusukan. Sampai hari ini tidak ada puncak kebusukan. Bahkan sekarang orang bergembira ria dengan mal-mal, dengan kemewahan-kemewahan, dengan segala macam. Kenapa kok tidak ada puncak kebusukan? Karena kita sudah jadi belatung. Karena kita sudah menjadi uget-uget. Jiwa kita ini sudah jiwa uget-uget, jiwa set. Jadi kita ini bangkai, kita bisa hidup di dalam bangkai. Anda lihat semua komunikasi sosial yang terjadi. Kita sudah bisa hidup di dalam bangkai. Bahkan kita punya cita-cita untuk membangkaikan orang lain. Bahkan kita senang sekali kalau ada orang lain hancur. Satu-satunya konsentrasi pilpres adalah bagaimana supaya musuh saya hancur. Betul enggak? Itulah masyarakat, itulah jiwa uget-uget. Itulah mental set, itulah pribadian belatung. Dan kita tidak mau terlibat di dalam perbelatungan nasional. Maka kita nyanyi-nyanyi di sini, kita bahagia satu sama lain, karena toh nanti di akhirat tidak ditanya mengenai Republik Indonesia. Kita hanya ditanya mengenai anak istri kita. Gitu ya. Lu apakah tidak tanggung jawab kepada Indonesia? Jari sopo enggak tanggung jawab? Saya tidak nambahin masalah. Anak-anak KC tidak nambahin masalah. Kan lu sudah lumayan toh. Enggak nambahin masalah, bahkan menolong banyak orang di sekitarnya, di kantornya, di kampungnya. Dengan kebijaksanaan, dengan kematangan, dengan keseimbangan. Oh, kita juga tidak dibayar untuk melakukan apa-apa kecuali pekerjaan kita masing-masing yang kecil-kecil dan rendah itu. Kita juga tidak mendapat amanat apa-apa. Saya termasuk juga tidak punya amanat apa-apa. Jadi saya juga, ya sopo saya bukan siapa-siapa. Jadi teman-teman sekalian, wakul ngelimpang, tidak ada masalah. Wong pari bosok itu gak masalah. Apa sebabnya lagi? Karena ini satya syurib dalam kebusukan itu bisa hidup. Dan kita ini sudah berada di dalam tingkat di mana kita bisa hidup dalam kebusukan. Karena kita sudah tidak tahu yang busuk yang mana, yang tidak yang mana. Kita sudah kehilangan wacana yang jelas mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana mulia, mana hina. Kita sudah enggak jelas. Saya ingin Anda jangan meletakkan saya sebagai edisi ora cetok kesekian. Jadi saya tidak mau jadi tidak tahu kepada Anda. Jadi Anda juga jangan, Anda juga harus mengkritisi saya. Anda harus, apa namanya, waspada kepada saya. Jadi saya sebenarnya ingin nulis judulnya waspada terhadap MH. Dulu di KC, 10 tahun yang lalu sudah ada judul bunuh MH. Ya tak? Ingat ya, bunuh MH. Dan saya senang sekali. Bunuh MH itu artinya jangan saya menjadi kanker di dalam hidupmu. Jangan menjadi daging tumbuh, tapi harus menjadi daging yang bersilaturahmi dengan daging sejati di dalam tubuhmu, dengan darahmu. Harus kompatibel. Apapun yang datang dari saya harus menjadi bagian yang positif dari diri Anda. Begitu negatif Anda buang. Makanya selalu dalam dilamanya kita tekankan bahwa yang penting bukan apa yang saya omongkan, tapi kemampuan Anda untuk mengelola apa yang sampai kepada Anda itu menjadi sebuah manfaat baru, sebuah kreativitas baru, sebuah produksi baru bagi kehidupannya lebih baik. Nah, supaya saya tidak berkepanjangan, sementara sesi ini saya cukupkan di sini. Nanti kita ngomong mengenai Nabi Zalim ini. Tapi saya tadi setelah mendengarkan ketek-ketek tadi ya, tadi ada monyet apa tadi itu? Babon-babon mau nanti, si Pramo ya. Nah, saya itu kan berguru sama Sabran. Loh, setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid. Saya banyak mendengarkan Sabran untuk hal-hal yang saya tidak mungkin tahu. Dan saya juga punya banyak hal untuk Sabran yang Sabran tidak butuh, kan gitu masalahnya. Payah saya. Itu sama dengan nasib saya ke Indonesia. Saya itu tidak mampu melakukan yang Indonesia mampu lakukan. Dan saya mampu melakukan yang Indonesia tidak butuh untuk melakukan. Lawes, tidak ada gunanya hidup saya, kan gitu kan. Dari serpih meneh. Isi untung aku nduwe anak-anak di KC yang masih salah sangka kepada saya. Gitu. Nah, belajar saya kepada Sabran itu tiga hal. Yang saya ingat ini tadi setelah mendengarkan lagu segmen umat dan segmen 18 tadi. Pasca 17 toh ya, 18 gitu. Sabran cerita kepada saya penelitian mengenai 5 monyet yang disiram air es satu. Nomor 2, Sabran menjelaskan kepada saya kenapa manusia dibanding monyet itu sangat menang evolusinya. Sementara kalau monyet gitu-gitu terus. Nah, itu Sabran punya. Yang ketiga, ini bukan perintah. Ini anjuran, tapi diam-diam juga awas enggak diomong-omong gitu. Yang ketiga gini, Mas. Saya itu mungkin ahli di masa silam, tapi saya bodoh untuk masa kini, untuk masa depan kita tidak tahu. Kita masih unda-undi, kita masih. Maksud saya gini, Sabran pernah mengatakan bahwa bedanya orang barat sama orang timur adalah kalau orang barat itu melakukan perjalanan atau perjuangan keluar dirinya, tapi kalau orang timur melakukan perjalanan ke dalam dirinya. Dia pasti bisa lebih menjelaskan, tapi saya kasih clue sedikit. Jadi kalau orang barat, Anda tahu orang-orang ya, Anda tahu bagaimana kebesaran mereka, jadi catat. gedung-gedungnya, peninggalan-peninggalannya. Selalu sesuatu yang di luar dirinya. Sementara kalau orang Timur, Mojopahit tidak punya peninggalan, Demak tidak punya peninggalan, yaitu Sriwijaya tidak punya peninggalan, yang gede-gede kayak di Barat. Sehingga kita diremehkan di mana-mana. Karena menurut Sabrang, orang Timur itu perjalanannya, perjuangannya ke dalam dirinya. Jadi yang diurus orang Timur adalah pengembangan kepribadiannya, manusianya, bukan hasil fisik di luar dirinya. Itulah, itu. Saya kasih contoh misalnya. Borobudur itu termasuk dasyat enggak? Apa bedanya Borobudur dengan mall? Ini kan meh-meh podo ya mas ya. Ada mall yang lebih gede dari Borobudur. Tapi bedanya apa mas? Kalau mall itu, supermarket atau apapun itu untuk apa mas? Kenapa dia dibikin? Apa aktivitas yang disediakan oleh dia? Materialisme, perdagangan, kapitalisme, industri, orang berjual beli. Jadi sesuatu yang sifatnya materialistik di luar dirinya. Kalau Borobudur, Borobudur itu letaknya di luar apa di dalam diri manusia? Nilai Borobudur itu letaknya di luar manusia atau di dalam diri manusia? Dalam. Itu contoh dari bangunan Timur. Jadi Borobudur itu ada arupa datu, ada rupa datu, ada ini, ada ini, ada ini. Dan semua itu adalah konsep yang letaknya di dalam diri manusia. Sama dengan pertunjukan wayang. Wayang kulit. Wayang kulit itu bukan teater modern dan juga bukan teater seperti yang dipahami oleh orang modern. Kalau orang teater modern, misalnya Anda nonton Oedipus Rex, Anda nonton Kasir Kita, Arifin Senur, Anda nonton apa Caligula, atau karya-karya Shakespeare, atau karya-karya siapa? Itu Anda nonton untuk mendengarkan urutan ceritanya dan Anda mencoba memaknai apa yang diungkapkan oleh cerita itu. Tuh, kalau teater, Anda nonton di tim juga begitu. Misalnya nanti ada Sengkuni. Ya. Orang enggak tahu, datang untuk memahami apa maksudnya Sengkuni ini, lakon Sengkuni 2019 ini. Nanti di Surabaya tanggal 8 dan 7 Maret di Jakarta tergantung gedungnya. Apa bedanya dengan wayang? Kalau orang nonton wayang, mas, sudah tahu ceritanya, mas. Lakon apa aja sudah tahu penontonnya itu. Jadi dia tidak nonton wayang dengan matanya. Yang ditonton di panggung wayang itu hanya alat untuk supaya dia ada di dalam kesadarannya. Oh, iki kudu diajar iki. Nah, itu di dalam dirinya. Oh, iki elek iki. Iki kudu mati iki. Ya, gitu. Jadi dia nonton atau dia menyadari kembali, meneguhkan kembali ingatan dan kesadarannya terhadap nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Itulah kebudayaan Timur, bukan kebudayaan Barat. Nah sekarang kita ini Timur tidak, Barat belum. Angeli. Ibarat ayam selalu ingin lomba terbang. Lomba terbang tidak pernah berhasil, dia jadi ayam juga tidak mau, kan begitu. Kan susah bangsa kita ini. Makanya ada 45 pertanyaan yang kita siapkan untuk calon presiden, meskipun dia juga kan ada pengantarnya, ini tidak harus dijawab. Dijawab sebagian monggo, seluruhnya monggo, tidak dijawab juga tidak ada masalah, tidak terkena pasal berapapun, bahkan dianggap tidak pernah ada pertanyaan, enggak apa-apa lah, enak toh maknya itu mas. Enggak apa-apa, kok nanggap rano, rapopo. Dan saya tidak akan mengatakan apa sesungguhnya, karena sebelum saya berang ya, semua banyak hal di Makia yang saya omongkan itu mas, sebenarnya kalau Anda boleh, kalau Anda bersedia untuk nyicil belajar ya, sebenarnya yang lebih penting itu adalah apa yang tidak saya tulis. Bingung ini. Misalnya aku nulis cet, dole ono sing ora tak tulis, dole ono kenapa kok saya nulis itu, nah, itu kan tidak saya tulis mas. Ngerti mas? Sebenarnya saya tidak pernah ngomong tentang apa yang sebenarnya saya omongkan. Karena saya berhadapan dengan orang yang juga tidak akan paham kepada apa yang sudah saya simpan itu. Jadi kalau ibarat Al-Quran ada banyak, lebih banyak lagi ayat yang ada ayat yang difirmankan jumlahnya 6666. Tapi jumlah ayat yang tidak difirmankan berapa kira-kira? Tidak terbatas. Berapa sifat Allah? 99 katanya. Kok bisa loh Anda bilang Allah sifatnya 99? Kok Allah kok bisa dihitung gitu loh? Tidak mungkin sifatnya Allah 99. Sifat Allah tidak terhingga, tidak terbatas, tidak terjangkau oleh angka. Cuman karena kita itu bisanya cuma segitu, ya sudah kasih tanda-tanda saja ada 99. Tapi bukan itu sifat Allah yang sesungguhnya. Karena Allah sendiri mengatakan, laukana al-bahru midadal li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla antang fada kalimatu rabbi, walau ji'na bimitlihi madada. Andaikan seluruh air dari 7 samudra ini dipakai untuk menulis, menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka akan kering 7 laut itu sebelum bisa menuliskan ilmu Allah. Meskipun dituangkan kembali air ke 7 samudra itu terus-menerus, madada terus-menerus. Jadi jangan salah sangka bahwa Allah itu bersifat 99, apalagi 20. Itu hanya tanda-tanda. Sebagaimana Sabrang pernah menjelaskan ke saya zaman dulu, bahwa warna itu yang dikenal oleh komputer sekian, yang dikenal oleh mata telanjang sekian, tapi warna sebenarnya mungkin bermiliar-miliar kali lipat jenisnya warna itu yang kita tidak bisa melihat karena mata kita sangat terbatas spektrumnya dan peralatannya. Jadi teman sekalian, sekarang kita dengarkan Sabrang 2 monyet dan 1 perjalanan ke dalam dan keluar tadi, setelah itu kita musik, setelah itu baru kita ngomong ke Nabi Dzolim. Dalam tanda petik loh ya, ini gak ada masalah mas Nabi Dzolim, gak ada yang marah, bener. Kan saya masih toleran, jangan-jangan nanti ada yang marah. Oh no, Nabi Dzolim itu maksudnya. Gitu. Tapi gak ada ya, teman-teman kaji gak ada masalah dengan judul itu. Gak di fatwa ya apa-apa gitu gak. Kan tanda petik kan, tanda petik. Seandainya enggak tanda petik juga enggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya kita ini kan toleran ya. Toleran, kita ini kan multikulturalis ya. Oke, tepuk tangan untuk Sabrang dengan 2 monyet dan 1 para pemirsa.